بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوان كلين كتاب ملانجدكان كجيان كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ya insyaallah pada pagi hari ini kita hanya membahas kitab tersebut. Kan adapun kitab al-usul min ilmi al-usul yang akan kita bahas kembali, itu insyaallah akan kita bahas tahun depan insyaallah. Ya, kita mulai bahas tahun depan karena ada 3 video kajian kitab usul min ilmi al-usul yang belum terupload. Ya, jadi pending terus itu sudah sejak kira-kira 4 bulan lalu ya, atau 3 bulanan lalu al-usul min al-usul 3 kajian belum terupload. Masyaallah. Masyaallah. Maka hari ini kita akan membahas kitab Iqtida'is Siratul Mustaqim saja. Kita mulai dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa aidan fa'an 'ubadah ibn as-Samiti رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. Ketemu tidak teksnya? Hadis Ubadah bin Samit. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ittaba'a janazatan lam yaq'ud hatta tudha'a fil lahdi. Gimana ketemu? Udah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ngelayat atau bukan mengiringi, sudah sampai di kuburan, yaitu ketika jenazah tersebut ingin hendak dikebumikan. Jadi kondisinya misal Rasulullah dan para sahabatnya sudah ada di pemakaman. Nah, ini mayit ini kan lagi pengen dikubur, hendak dikubur. Lam yaq'ud, Rasulullah tidak akan duduk saat itu. Tidak mau duduk atau jongkok, tidak mau duduk, tetap diri semuanya. Hatta tudha'a fil lahdi, sampai jenazah tersebut dikebumikan ke liang lahat. Ngerti gak ya kawan? Hah? Gambarnya kebayang gak? Kita ini kalau misalnya nih ya, mengiringi jenazah kan sampai di pemakaman habis itu, oke? Biasanya kan kuburan sudah tersedia ya, atau minimal ada, kadang penggalian belum maksimal, tapi gak langsung lah, jenazah itu gak langsung dimasukin kan, maksudnya di-prepare dulu lah gitu. Ada orang yang mungkin di bawahnya, ada masih ada sedikit penggalian, kadang ada becek atau misalnya gitu. Nah, maka biasanya kan kita kan tetap diri, diri sambil ngeliatin mayit tersebut, ya gak? Nah, itu kita gak bakal duduk kecuali kalau misalnya udah selesai mayit itu dimasukin ke liang lahat, ya gak? Masih diri aja, sampai kalau misalnya masukin liang lahat baru kita duduk, kadang-kadang gitu. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu. Fa'arada lahu habrun. Kemudian datang seorang habr. Habr di sini pendeta Yahudi, orang alimnya Yahudi, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa paham gambarannya tadi barusan? Jadi seperti itu, ya. Datang kepadanya seorang habr. Habr itu orang Yahudi. Maksudnya pendeta Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqal, hakadha nasna'u ya Muhammad. This is what we do. This is what we do ya Muhammad. Ini adalah yang kita lakukan wahai Muhammad. Ngerti gak ya Pak? Apa maksud kalimatnya pendeta Yahudi ini atau alim Yahudi ini apa maksudnya? Nah, terlalu panjang. Anda jelasin lagi ulang. Anda jelasin ulang lagi. Tapi dikasih linknya ada. Oh, udah punya PDF. Masya Allah. Harusnya beliau nih gantiin anak kajian ini. Ntar kalau misalnya kajian ini mungkin anak uzur, anak libur nggak bisa ngisi kajian di sini, Pak Abu Ja'far aja. Ada ulang nih. Ya, coba dicari kitabnya, teksnya. Ada ulang hadis Ubadah bin Samit. Ya. Karena ini masya Allah ya. Suatu sikap Rasulullah yang luar biasa. Jadi biasanya Rasulullah itu kata kita itu biasanya apa? Kalau beliau bukan ngurusin tapi ikut mengiringi jenazah sampai pemakaman, ya pas di pemakaman beliau tidak akan duduk hingga jenazah tersebut dimasukin ke liang lahat. Gimana, kebayang atau enggak Pak Abu Ja'far? Ketemu enggak? Khalas? Nah, itu dua jilid atau satu jilid kitabnya atau beda-beda versi ya? Oh, udah antum tandain. Dimulai dari wa aidan fa an Ubadah bin Samit. Fa an Ubadah bin Samit. Ketemu? Biar clear. Antum ada ini ya? HP ya, Pak? Apa? Masya Allah. Aduh, ana HP-nya lagi di ana mau beliin antum. Hah? Beliin antum apa pulsa buat kuota? Enggak perlu. Enggak. Nanti. Aduh. Kalau nanti enggak bisa, harus sekarang. Cuman sekarang lagi di ini, lagi di live. Kalau nanti ana enggak mau, intinya sebenarnya enggak mau. Gimana ya? Kana Rasulullah SAW idza taba'a janazatan lam yaq'ud hatta tudu'a fil lahdi. Rasulullah kalau misalnya di pemakaman bersama para sahabatnya mau membumikan jenazah, beliau dan para sahabatnya tidak duduk sampai jenazah sudah dikebumikan di liang lahatnya. Gimana? Nah, kemudian datanglah seorang habr Yahudi. Hakadha nasna'u ya Muhammad. This is what we do, wahai Muhammad. Inilah yang kita lakukan. Biasanya orang Yahudi pun kayak gini sikapnya. Nungguin mayit itu masuk ke lahat, baru kita nyantai-nyantai duduk. Kif, gimana Alwi? Paham? Benar? Paham? Nah, maka berkata kemudian Ubadah bin Samit, fajalasa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun seketika langsung apa? Duduk. Dan berkata kemudian, khalifuhum. Selisihilah mereka orang Yahudi ini. Langsung terjadi tasri' pensyariatan, penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi, walaupun dalam hal itu saja. Ya luar biasa ya. Ngerti gak tuh? Jadi baru, wahai Muhammad, ini yang biasa kita lakukan nih, gambarnya sama nih. Ya. Jadi enggak akan pada duduk sampai kemudian masuk liang lahat itu mayit, baru kita pada duduk. Oh enggak, ya udah kalau gitu kita duduk sekarang. Iya, sekarang kita duduk. Saking pengen menyelisihi orang-orang Yahudi, masya Allah. Ya, padahal apa salahnya sih gitu ya? Apa salahnya sih kita diri ketika mayit masih mau dimasukin, belum dimasukin. Ya begitu. Hadis ini riwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan ada yang mengatakan bahwa saya hadis ini tidak sahih. Ya. Tapi ala kulli hal di sini ada pelajaran lah gitu ya. Makanya kata Ibnu Taimiyah kemudian, qultu, aku berkata, qad ikhtalafa al-ulama'u fil qiyam lil janazati idza marrat wa ma'aha idza syi'at. وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا. أنا طبعا aku berkata itu Ibn Taymiyah rahimahullah berkomentar. اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت. Nah, sekarang para ulama berselisih pendapat mengenai sikap al-qiyam lil janazati idza marrat wa ma'aha idza syi'at. Sikap nih, hukum berdiri untuk menyambut jenazah yang lewat. Paham enggak ikhwan? Al-qiyam lil janazati idza marrat, berdiri menyambut jenazah idza marrat, ketika lewat. Ketika lewat. Kalau misalnya ini masjid, misalnya ada mayit tetangga ya, misalnya. Ini belakang ini yang kena corona udah wafat. Baru kemarin beritanya. Di tetangga ini yang, tapi kafir ya. Nah, ada kemudian kan kita nungguin jenazah nih untuk disolatin di mari. Biasanya gimana orang-orang? Duduk apa diri? Duduk kan? Duduk. Digopong jenazah kemudian sama kerandanya untuk disolatkan di sini. Pas jenazahnya dimasukkan ke sini, kira-kira orang-orang pada berdiri enggak? Apakah itu yang dimaksud di sini? Bukan. Karena di sini bahasa al-qiyam lil janazati idza marrat. Idza marrat, kalau jenazah lewatin jalan. Adapun kalau misal jenazah akan disolatkan, orang-orang berdiri, wajar lah orang berdiri lah ya. Mereka kan berdiri kan musolati. Ya, jenazah datang kan, oh mayat datang, udah biarin. Dia, ya enggak lah. Ya gitu ya. Cuman di sini yang muskil adalah al-qiyam lil janazati idza marrat. Ya. Pas kita lagi duduk-duduk, misal di warung kopi atau ngobrol depan rumah, tiba-tiba ada orang bawa jenazah orang-orang tuh. Nah, kemudian kita berdiri untuk menyambut jenazah yang ditasyi' ini, yang sedang diarak ini gitu loh. Itu yang dimaksud. Ya. Ya, wa ma'aha idza syi'at, dan juga al-qiyam ma'al janazati idza syi'at, boleh enggak kita kemudian menyambut dan ikut-ikutan? Nah, di sini lihat wa haditsul amri bidzalika katsiratun mustafidhah. Hadis-hadis yang menyebutkan seperti ini, perintah untuk tasyi'ul janaiz atau qiyam terhadapnya banyak, kata beliau. Banyak sekali. Wa man i'taqada naskhaha aw naskhal qiyam lil marrati fa 'umdatuhu hadithu aliyin wa hadithu ubadata hadha. Siapa yang, orang yang berkeyakinan naskhoha atau naskhul hadith, ya, hadith, penghapusan hadith-hadith ini, dan penghapusan al-qiyami lil marrah, naskh terhadap sikap berdiri untuk jenazah yang lewat, itu dihapus. Sebagian ulama mengatakan hal tersebut dihapus di syariat kita. Maka apa dasar mereka? Sandaran mereka adalah hadith Ali dan hadith Ubadah yang tadi kita sebut. Hadith Ali bagaimana disebutkan dalam footnote, disebutkan di sini riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama faqumna wa qa'ada faqa'adna ya'ni fil janazah. Kami itu niru Nabi SAW. Kalau beliau bangkit, kami bangkit. Kalau beliau duduk, kami duduk. Kalau misalnya tentang jenazah gitu loh. Kalau ada jenazah lewat, beliau bangkit, kami bangkit. Terus beliau habis itu duduk, kami duduk gitu loh. Dan ini kalau kita mengambil hadis ini begitu saja, menunjukkan bahwasanya tidak diwajibkan kita untuk mentasyi' jenazah. Ya, ada jenazah lewat ya. Enggak harus kita terus harus ikut apa ke makam sama orang-orang musyayyi'un itu. Ya. Atau dalam lafal lain, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qa'ada. Jadi ketika lewat jenazah Rasulullah SAW berdiri, lepas lewat selesai, beliau pun duduk lagi. Ya, begitu ya. Jadi ini ada hadis riwayat Muslim, hadis Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pun berdiri ketika menyambut mayit lewat dan duduk kemudian setelah mayit lewat, jenazah lewat. Oke, kemudian hadis Ubadah. Hadis Ubadah itu beliau berdiri dan para sahabatnya ketika mayit masih dalam prosesi pemakaman, belum dimasukin ke liang lahat. Beliau nanti baru duduk ketika mayit sudah dimasukkan ke liang lahat. Maka datang kemudian seorang Yahudi bilang, "Ya Rasulullah, ya Muhammad," bukan ya Rasulullah. "Ya hakadha nasna'u ya Muhammad." Ini yang kita lakukan biasa orang Yahudi ya Muhammad. Berdiri kemudian nanti duduk kalau sudah dimasukkan ke lahat. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW khalifuhu. Selisihilah dia, udah dah, kita enggak usah kayak gitu lagi. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-qiyam lil janazati al-marrah idza syi'at itu mansukh. Berdiri ketika dilewati jenazah atau ada jenazah lewat, berdiri menyambutnya itu mansukh, dihapus. Awalnya itu hadis Ali atau Ubadah bin Samit, hadis Ali yang menyatakan Rasulullah melakukan hal tersebut. Namun kemudian hadis Ubadah bin As-Samit di situ Rasulullah baru mengerti bahwasanya itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah khalifuhum, selisihilah orang-orang Yahudi. Akhirnya udahlah, enggak usah kayak gini lagi kita deh. Ya mau duduk-duduk aja deh, enggak apa-apa. Ya. Maka itu kata Ibnu Taimiyah tadi. Sebagian ulama mengambil metodologi nasakh atau nasikh dan mansukh dalam kontradiksi antara dua hadis ini, yaitu hadis Ali dan hadis Ubadah bin As-Samit. Hadis Ali yang menceritakan Rasulullah SAW kalau ada jenazah lewat, beliau diri. Kemudian jenazah selesai, beliau duduk gitu ya. Hadis Ubadah bin Samit mafhumnya adalah beliau tidak berdiri menyambut jenazah. Gitu ya. Maka sepertinya sebagian ulama mengatakan hadis Ubadah ini beda hal. Apa-apaan? Hadis Ubadah ini menghapus kebiasaan Rasulullah SAW sebelumnya dan para sahabat. Oke. Taib. Sekarang kalau kita refleksikan di kita gimana? Ada jenazah lewat nih. Di depan rumah kita sambil ngopi-ngopi kan. Adanya biasanya kita diri atau cuma ngeliatin doang? Ngeliatin doang. Kalau itu bukan Yahudi, bukan apa, tapi itu sururi kayaknya. Di sini senang, di sana senang lah. Ah, bodo amat lah, mati-mati aja loh gitu kok. Ya, kita karena kalau kita kayak gitu karena enggak peduli, bukan karena apa, karena enggak peduli. Ya. Tapi kita bukan karena ngikutin hadis Ubadah atau ngikutin hadis Ali, bukan kan? Emang karena kita enggak peduli aja gitu loh. Ya, taib. Sekarang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa in kana al-qawlu bihima mumkina لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره وقد علل المخالفة ومن يقول به يضعفه ومن يقول به يضعفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة. Ada yang paham enggak? Enggak paham. Baca apa nah, tadi juga enggak tahu ya. Alwi paham Alwi? Belum lah. Antum ngantuk Alwi? Beneran? Paham Muarin? Ketawa. Tadi masih ingat ya, hadis Ali menyatakan Rasulullah berdiri menyambut jenazah kemudian duduk nanti ya. Hadis Ubadah mafhumnya dari situ adalah menasakh dari hadis tersebut. Tapi kata Ibnu Taimiyah, wa in kana al-qawlu bihima mumkinan, meskipun al-qawlu bihima mumkinan, mengambil kedua hadis tersebut tanpa adanya metodologi nasakh mungkin. Faham enggak maksudnya? Ini maksudnya al-jama' menjama' nusus yang seolah-olah kontradiksi gitu loh. Ya. Meskipun menjama' kedua hadis yaitu hadis Ali dan hadis Ubadah itu mungkin karena konteksnya mungkin berbeda. Ya. Li'anna al-musayyi'a yaqul, kenapa kita katakan sebaiknya hadis Ali itu tidak dinasakh? Karena bagaimanapun walaupun ada menyelisihi orang Yahudi berdiri untuk mayit, itu enggak bisa dihilangkan, harus ada yang diri. Ya enggak? Coba ketika orang mengiringi mayit, harus ada yang diri enggak? Yang bawa mayit kira-kira diri apa jongkok? Diri. Makanya kan li'annal musayyi'a yaqumu laha hatta tudu'a an a'naqir rijali la fil lahdi. Kenapa begitu? Karena di sini kita lihat karena musayyi' itu siapa? Orang yang mengiringi jenazah. Orang yang mengiringi jenazah itu pasti akan berdiri demi jenazah, ya atau tidak? Iyalah, masa terbang sambil jongkok gitu atau lompat kodok atau gimana, itu akan terus berdiri demi jenazah hatta tudu'a an a'naqir rijal, ya, sampai jenazah itu diturunkan dari atas pundak mereka. Betul enggak? Berarti dari dulu pakai keranda namanya, dan jenazah pakai keranda kan? Masa jenazah dipompong gini? Pakai keranda. Dan yang membawa keranda itu minimal mereka lah. Itu pasti mereka berdiri jalan itu. Ya, nyusahin banget kalau mereka jalannya dengan cara tengkurap. Enggak sampai-sampai ke kuburan. Yang ada ketindihan dan mereka ikutan mati juga nanti. Nah, mereka terus melakukan itu sampai kemudian tudu'a al-janazatu, jenazah ditaruh, diletakkan an dari anaqir rijal, dari pundak-pundak atau leher-leher rijal kan begini. La fil lahdi. Ya, bukan ketika diletakkan di liang lahat. Ya atau tidak? Mayit itu kan, nanti ini kuburan. Oke, kuburan udah digali nih. Hampir selesai. Mayit udah datang digopong kan di ini. Biasanya ini kan lagi proses liangnya diperbaiki gitu untuk supaya sempurna sebelum dimasukkan. pengiring yang bawa mayit mau jenazah biasanya berapa orang? 6 orang ya minimal ya. 4 lah ya. 4 lah. Kalau keberatan mungkin 6 gitu kan. Nah, itu biasanya tetap kayak gini atau ditaruh di tanah dulu? Taruh tanah dulu berat. Berat. Taruh tanah dulu. Ya. Kan gitu kan? Dan mereka tetap diri enggak? Tetap diri biasanya. Ya. Maksudnya di sini adalah mau bagaimanapun keadaannya, tetap aja pasti ada yang berdiri, gitu loh. Ya, makanya sebelum meninjau, sebaiknya kita tidak mengatakan hadis Ubadah menasakh hadis Ali. Ya, karena bagaimanapun namanya berdiri untuk jenazah itu keniscayaan. Ya, nah, fahadhal hadithu, hadis ini, imma an yuqala bihi jam'an bainahu wa baina ghairihi aw naskhan li ghairihi. Ada dua pilihan deh antum. Antum mau mengkompromikan hadis Ali dan hadis Ubadah, dua-duanya ma'mulun bihi, diamalkan, oke. Okay. Nabi SAW berdiri untuk jenazah juga dan Nabi SAW duduk karena demi menghindari tasabbuh dengan orang Yahudi. Au naskhan li ghairihi, atau hadis Ubadah menasakh hadis Ali. Terserah deh, kata Ibnu Taimiyah. Karena ulama berselisih pendapat. Terserah antum. Ibnu Taimiyah di sini tidak bermaksud untuk mengatakan yang nasakh salah, yang jamak salah, enggak, bukan itu yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Karena hadis ini hanya sebagai syahid untuk masalah mukhalafah terhadap ashabil jahim. Yahudi. Tapi di sini wa qad 'allala al-mukhalafata. Mau hadis, dua hadis ini digabungkan, dijamak, dikompromikan atau salah satunya dinas dimansukh. Tapi intinya 'allala al-mukhalafah. Hadis ini memberikan illat apa? Mukhalafah. Siap gimana? Ngerti enggak? Ya, di sini ada maksud, yaitu supaya kita tertanbihkan bahwasanya di hari Ubadah terutama ada illat, yaitu hawa harusnya atau wajarnya kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, okelah, kemudian sebagaimana tadi Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan Bishr bin Rafi' laisa bil qawi fil hadis. Ya, Tirmidzi berkata seperti itu. Wa man yaqulu bihi yudha'ifhu. Oke, orang yang menyatakan bihi ini kembali kemana? Allah alam, mana enggak tahu. Jadi intinya hadis ini juga ada yang mendhaifkannya. Kalau hadis riwayat Ali itu hadis sahih Muslim. Kalau hadis Ubadah bin Samit riwayat Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagian mendhaifkan hadis Ubadah bin As-Samit. Oke, hab annahu dhaif. Anggaplah memang itu dhaif. Wa dzalika la yaqdahu fil istishhad bihi wal i'tidadi ala jinsil mukhalafah. Tetapi kedhaifan hadis tersebut la yaqdah, ya tidak mencederai atau menghalangi beristishhad dengan hadis dhaif tersebut, mengambil syahid dari hadis dhaif tersebut. Lihat di hadis dhaif aja ada illat mukhalafah wal i'tidad 'ala jinsil mukhalafah, dan tidak menghalangi kita untuk memperkuat bukti atas segala jenis penyelisihan terhadap orang-orang kafir dari hadis. Jadi intinya beliau itu menginginkan antum, siapapun ulama yang antum ikuti, baik yang mendhaifkan hadis Ubadah atau menasakhkan hadis Ali atau bagaimanapun, atau mengkompromikan keduanya, tetap kita bisa mengambil ibrah dan faedah dari hadis Ubadah, yaitu lihat sikapnya Rasulullah SAW. Hatta sekiranya hadis tersebut dhaif, ada faedah yang bisa kita petik. Ketika tahu itu kebiasaan orang kafir, langsung cut. Enggak usah. Luar biasa kan? Luar biasa. Ketika antum tahu itu baju bola orang kafir, ketika tahu ya, antum langsung lepas, enggak, saya enggak mau pakai ini, saya pakai baju biasa aja. Ketika itu tahu memang itu kebiasaan baju bola orang kafir. Adapun kalau misalnya baju yang common, kaos yang comon ya, comon tuh common, umum, maka tafadhol, enggak masalah. Misalnya kaos tersebut Dagadu Jogja misalnya. Dagadu Jogja, apakah di situ ada indikator ya apa muslim atau kafir? Enggak ada urusan. Ya kan? Walaupun ya emang masih ada tuh sekarang baju kayak gitu. Masih ya. Tapi kayaknya orang-orang jadul yang tahu atau di distro-distro ada, hah? Ada. Yang di belakangnya ada tulisan-tulisan lucu itu. Cerita apa gitu. Oh gitu. Masya Allah ya antum. Ya, luar biasa. Antum pakai kaos kayak gitu? Enggak. Dulu di Mahat ada satu orang santri. Itu kaosnya selalu begitu. Warnanya kan abu dia. Warnanya abu terus belakangnya ada itu. Itu kalau sholat. Alhamdulillah sholat sebenarnya kita gak boleh pakai kaos. Harus pakai baju kaos atau baju yang benar. Tapi kalau pernah dia sholat, kemudian di belakang itu orang pada murojaah baca, ya diperhatiin aja. Apalagi ketika zaman itu kan santri pada katrok semua, ngelihat kaos kayak gitu tuh, kaos, canggih banget kaosnya gitu kan. Taib, tapi itu kaos common, oke, nggak masalah. Atau misalnya antum ada kaos tulisannya Hugo Boss misalnya, dan itu KW. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja, urusan KW enggaknya antum kan enggak tahu kan? Enggak tahu. Hugo Boss antum kira apa? Itu merek terkenal itu. Fashion terkenal. Ya, jangan-jangan antum pakai baju-baju yang merek-mereknya Masya Allah gitu loh. Ya. Adi. Ya. Apa Adi apa namanya? Bukan Adi Hidayat, bukan. Adidas misalnya. Ya. Adidas ya kan? Tapi kemudian diubah moronya Adidas. Boleh? Ya ini boleh yang kayak gini. Ya boleh. Apakah itu baju yang merupakan tasyabbuh dengan orang kafir? Enggak, karena dia udah common. Sepatu ya nikel, ya kan. Wah, antum tasyabbuh dengan penyanyi yang sudah meninggal, Nika Ardila. Enggak. Ya kan? Celananya atau kaosnya nikel, sepatunya Ardiles. Nika Ardiles. Wah, antum ngefan sama penyanyi enggak boleh. Enggak, ini common ini. Bukan berarti anda ikuti Nika Ardila. Ya. Nah, begitu. Jadi tidak dua hadis ini atau hadis Ubadah kendati pun didhaifkan misalnya, itu tidak menghalangi kita untuk beristishhad dengan ini gitu. Menunjukkan bahwa saya illat itu tetap sesuatu yang bisa diambil faedahnya, apalagi ada hadis-hadis sahih yang mendukungnya. Taib. Berkata kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad rawa al-Bukhari an Abdurrahman ibn al-Qasim anna al-Qasim, di sini al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, jadi cucunya cucu Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qasim kana yamshi baina yadayil janazah wala yaqumu laha. Qasim pernah berjalan di hadapan jenazah namun ia tidak berdiri untuk menyambutnya. Wa yukhbir wa anna Aisyata, lalu ia memberitahu bahwasanya Aisyah pernah berkata, kana ahlul jahiliyati yaqumuna laha yaquluna idza ra'awha kunta fi ahlika ma kunta marratain. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, beliau menceritakan dulu ahlul jahiliyah, kalau Al-Qasim kan enggak mendapatkan masa jahiliyah. Ya enggak? Ya sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha juga ya, walaupun tidak, tetapi di masa beliau hidup radhiyallahu anha kan masih ada orang-orang yang masih kafir gitu loh. Jadi tradisi tersebut masih terlihat di Makkah atau juga nanti pas di Madinah. Taib, ahlul jahiliyah yaqumuna laha, yaitu mereka biasa berdiri menyambut jenazah. Yaquluna, kemudian mereka berkata idza ra'auha, ketika mereka melihat jenazah, mereka orang jahil bilang kunta fi ahlika ma kunta. Apa artinya itu kunta fi ahlika ma kunta? Kalau sekarang kita kayak gitu bilang kalau jenazah kunta fi ahlika ma kunta, dikira kita sedang baca mantra sihir. Kunta fi ahlika ma kunta, kunta fi ahlika ma kunta. Tapi antum enggak tahu artinya apa? Kunta, kamu sekarang fi ahlika ma kunta. Artinya kunta ma kunta fi ahlika. Keadaanmu sekarang sebagaimana keadaanmu dulu di keluarga. Gimana, paham? Jadi keyakinan jahiliyahnya apa? Di sini ada berapa hal nih? Ada ritual, ada pelafalan, dan ada keyakinan. Ritualnya apa? Ketika ada jenazah lewat, antum diri. Ya. Pelafalan apa? Kunta ma kunta fi ahlika. Atau kunta ma fi ahli, kunta fi ahlika ma kunta. Itu. Dua kali marotain. Berucap seperti itu. Tradisi, tradisi mereka. Pelafalan. Ketiga keyakinan, yaitu sekarang keadaan kamu di alam kamu ini sesuai dengan bagaimana keadaan kamu di keluarga selama ini. Paham gak? Entah ini sebuah doa atau sebuah keyakinan atau gimana mereka. Tapi kalau kita refleksikan loh, bisa jadi sebagian keyakinan orang sekarang tentang gentayangannya roh, mayit gentayangan atau apa namanya, roh gentayangan, roh penasaran dan semisalnya, itu membuat orang berkeyakinan dia sedang mendapatkan azab sebagaimana kelakuan dia ketika masih di dunia. Ada enggak biasanya orang sudah ngaji sunnah digentayangi oleh roh? Kan enggak lucu kan? Rata-rata roh gentayangan itu menimpa siapa? Keluarga yang memang masih percaya khurafat dan masih oke dengan ritual-ritual bid'ah, ya enggak? Enggak pernah kan gentayangan di keluarga? Alhamdulillah. Ya. Karena setan mikir-mikir juga, ngapain gua gentayangan kalau dia enggak percaya sama gua? Kan gitu. Tapi cerita gentayangan kayak gitu sekarang masih banyak enggak kira-kira? Masih. Berarti mindsetnya masih belum diubah gitu kan. Nah, orang-orang jahiliyah itu menganggap kalau misalnya ternyata roh ini gentayangan dan sebagainya, itu kunta ma kunta fi ahlika, itu sesuai dengan bagaimana urusan kamu dengan keluarga kamu. Makanya dikaitkan kemudian dengan apa? Roh ini harus dibaktikan dengan nasi, apa bukan, berapa harian? 7 harian, 40 harian dan seterusnya. Supaya roh ini enggak penasaran, enggak dan seterusnya gitu loh. Jadi masih ada ikatan dengan keluarganya, dan keluarganya harus melakukan ritual-ritual untuk supaya roh ini tetap di alamnya, enggak keluyuran di alam kita. Alakulah itu apa, enggak ada dasarnya secara syar'i dan secara akli juga enggak gitu kan. Ya. Kalaupun misalnya orang ini wafat dengan sekian tingkahnya dia, entah dia dukun atau dia punya jimat atau semisalnya. Oke. Misalnya kemudian gentayangan. Keyakinan orang-orang apa? Ini fulan ini. Rohnya fulan, penasaran. Oke. Pasti itu setannya menginginkan apa dari situ? Adanya ritual kan? Ada ritual oleh keluarga gitu. Ya. Dan keluarga ini kenapa bisa dikirituan, bisa dipermainkan setan? Karena menganggap bahwasanya apa yang selama dia lakukan di dunia ini, ya betul akan berpengaruh ke alam barzakh, betul. Tapi terefleksikan kemudian di alam dunia lagi gitu loh. Dengan gentayangan lagi, minta barangnya dikembalikan. Kadang-kadang gitu. Sebenarnya itu tipuan semua kan? Tipuan semua, yakin tipuan semua Allah. Enggak ada roh-roh malam barzakh, roh manusia kemudian balik gentayangan. Enggak, semua itu tipuan. Dan kenapa kok mereka setan itu menyerapi gitu loh? Bisa persis gitu. Ya mungkin jin qorin. Ya. Kemudian minta apa? Minta tolong ada beberapa barang yang dikuburkan. Menguburkan barang milik mayit. Menguburkan barang tertentu milik mayit. Sebagaimana request dari roh ini. Ini syirik. Di mana letak syiriknya? Melakukan sesuatu demi syaitan. Ya, cuman enggak langsung kita kafirkan orang ini karena orang ini nganggap ini bukan apa? Setan, ini roh. Atau refleksi dari roh atau apalah itu namanya. Ya, mereka harus dicerdaskan lagi. Gitu. Akhirnya misalnya baju kesayangan ini ya akhirnya dikebumikan di dekat kuburannya. Ini sudah merupakan bentuk kesyirikan karena melakukan sesuatu demi setan atau request setan. Itu satu hal. Hal lainnya melanggar syariat. Dari segi itu harta waris. Ya enggak, harusnya diwarisin, tapi malah dibalikin enggak boleh. Gitu kan? Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau ada mayit jenazah lewat, kunta fi ahlika ma kunta, kunta fi ahlika ma kunta, sambil mereka berdiri gitu loh. Ya. Maka dengan hadis ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqad istadalla man kariha al-qiyama bi annahu kana min fi'lil jahiliyati. Ulama-ulama yang memakruhkan al-qiyam lil janazah al-marrah itu beristidlal dengan hadis ini karena sikap qiyam tersebut terhadap jenazah itu min fi'lil jahiliyah, termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya. Kata Ibnu Taimiyah kemudian, walaisal gharadu huna al-kalama fi 'aini hadhihi al-mas'alah. Tujuan di sini bukanlah untuk memperinci ungkapan tentang 'ainul mas'alah. 'Ainul mas'alah di sini adalah qiyam, bukan di situnya. Tapi Ibnu Taimiyah menginginkan illat. Illat itu bukan 'ainul mas'alah. Ya. Illat dengan ainul masalah beda loh. Paham enggak? Illat itu sebab. Sebab terwujudkannya atau terhukumnya masalah. Ainul masalah itu masalah itu sendiri. Ngerti enggak, ikhwan? Hah? Contoh misalnya nanya ke antum, ini bedakan antara illat dengan illatul masalah atau illatul hukum dengan ainul masalah, beda. Illatul hukum itu sebab terwujudkannya hukum terhadap masalah. Ainul masalah itu adalah titik masalah itu sendiri. Shape of problem itu sendiri. Gitu loh. Nih misalnya Anda bilang ke antum, Alwi. Misal. Ya, ibu antum menyuruh antum membeli ketumbar di warung Pak Inah. Bukan tukang sayur itu bukan. Karena nanti didebat usul fikih. Di warung Pak Inah. Dan antum adalah YouTuber dengan subscriber sekian juta dan terkenal di mana-mana. Oke. Okay. Gengsi antum gede enggak? Gede. Satu kampung kenal antum sebagai orang kaya, orang tajir. Tapi kemudian mak antum bilang, antum dibilang sama mak antum apa namanya? Nak atau Alwi atau Le? Le. Tuh kok ada ketumbar, Le? Wow, langsung kan subscriberku banyak mak, gitu kan? Gitu kan? Nah, di sini ada faktor gengsi dan juga ada harusnya berbakti. Ya, maka kemudian ibunya antum konsultasi ke anak, Ustadz ini anak saya setelah ngaji sama antum nggak mau beli ketumbar, Ustaz. Padahal dulu waktu masih terlihat seperti adanya dia, itu dulu bakti banget sama saya. Ya. Oke. Okay. Maka kemudian al-fatwakan. Alwi, ittaqillah. Antum harus berbakti sama orang tua. Antum harus beli ketumbar sekarang. Oke? Hukumnya apa saat saya beli ketumbar sekarang? Wajib kata anda. Hukumnya wajib. Oke, sekarang apa sebab anda mewajibkan dia untuk beli ketumbar? Sebabnya, ilatnya apa? Bakti pada orang tua. Ainul masalahnya apa? Beli ketumbar. Beda gak? Itu namanya ainul masalah. Beda dengan illatul hukum. Ya. Illatul hukum itu bisa bercabang nanti. Menjadi masalah yang banyak. Begitu. Nah, ini ainul masalahnya apa? Al-qiyam lil janazah. Ya kan? Illatul hukumnya apa? Mukhalafah lil Yahud atau lil jahiliyah gitu. Nah, walaysa al-gharadu huna al-kalam fi 'ain hadhihi al-mas'alah. Berkata kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa aidan 'Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana wash-shaqqu li ghairina. Rawahu ahlu sunan al-arba'ah. Ini kajian ini tidak doang Pak Abu Jafar. Itu usul mini usul karena ada 3 video pending, jadi itu bulan depan insyaallah. Tahun depan. Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Kayak gimana? Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Ngerti enggak maksudnya, Pak? Pak Neman, ngerti enggak maksudnya lahad dan syaq? Paham? Alwi? Paham? Al-lahad dan syaq. Paham? Apa? Apa? Gundukan tanah. Al-lahad. Ini tentang apa? Tentang apa? Konteksnya tentang apa? Tentang kuburan. Lahad. Liang lahad. Syaq itu yang gimana? Sahih ini, sahih. Berarti tahu. Jadi ada syaq di tengah mayitnya. Maksudnya ini apa namanya? Galian. Nah, di tengah ini. Mungkin diginiin atau mungkin taruh gini terus ditumpukin langsung, enggak tahu, biasanya kesian lah kayak gitu. Diginiin. Ya, di gali tengahnya buat mayit tersebut nanti ditutupin pakai kayu atau misalnya. Ini syaq. Kalau lahat di samping kiri, utamakan menghadap kiblat, gitu kan ya, ke arah kiblat. Itu bedanya ya kon, ya. Syaq dan lahat. Paham di sini apa bedanya? Syaq itu lubang tengah. Kalau misalnya lahat itu di sampingannya, ya, oke. Okay. Kata Nabi apa? Al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Lahat itu kita, milik kita kaum muslimin, dan syaq itu untuk selain kita. Tapi okay, kita lanjut dulu. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-lahdu lana wa syaq li ghairina. Sama. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa syaq li ahli al-kitab. Metode penguburan dengan lubang syaq di tengah itu metode ahli kitab. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fihi tanbihu ala mukhalafatina li ahli alkitab. Di sini ada peringatan untuk sebaiknya menyelisihi perselisihan kita kepada ahli kitab. Hatta fi wad'il mayyiti fi asfalil qabr. Walaupun bahkan dalam apa urusan ainul masalahnya, apa di sini ainul masalahnya? Wad'ul mayyit. Masalahnya di tanah roh mayit di dasar kuburan itu pun metodenya itu kalau bisa selisihilah orang-orang ahli kitab, masya Allah. Gitu loh. Tapi apakah melakukan syak, menerapkan syak untuk mayit itu haram? Tidak. Untuk ini enggak. Untuk yang ini tidak. Karena sebagian ulama pun melakukan ini. Ya. Enggak mungkin ada. Ada kebutuhan tidak dengan lahat, ya tafadhal, mau lahat atau syak dua-duanya boleh, tapi yang lebih sesuai sunnah adalah yang lahat. Dan kita juga menyebutnya liang lahat. Dan kita juga alhamdulillah membiasakannya liang lahat. Ya. Begitu agak sampingan. Nah, Rasulullah SAW pun ketika beliau wafat alaihi salatu wassalam, anda lupa penggali kuburnya siapa? Apa Ubadah bin As-Samit satunya kalau tidak salah? Apa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kalau tidak salah? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Madinah dan juga Mekah. Nah yang di Mekah ini, jadi ketika beliau wafat, dicari siapa yang mau menggalikan kuburannya Rasulullah SAW. Ya Abu Ubaidah disuruh cari, mana Abu Ubaidah? Dan metodenya Abu Ubaidah ketika itu metode lahat. Dan satu lagi dari penduduk Mekah, lupa namanya, masya Allah, sahabat satunya lagi, itu beliau menerapkan metode syak. Artinya di zaman sahabat sendiri, di zaman Nabi SAW sendiri, ada tukang gali kubur. Tukang gali kubur kan harus ada juga skill juga kan ya. Ya, tukang gali kubur ini, mereka pun beda-beda metode. Ada metode lahat, ada metode syak. Dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Artinya itu boleh. Cuman Rasulullah tetap mengatakan bahwasanya al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Oke. Terlepas dari misalnya antum mengatakan bahwasanya, dan kita mengatakan bahwasanya lahad boleh, syak boleh. Terlepas dari itu, tapi illat yang Rasulullah sebutkan atau yang Rasulullah isyaratkan itu tetap melekat. Paham enggak? Bahwasanya syak itu bukan metode kita. Bukan metode kaum muslimin. Dan riwayat Ahmad, asyaqqu li ahli kitab. Syak itu untuk ahli kitab. Sepertinya di sini ada isyarat bahwasanya Rasulullah SAW mentarghib kita, memotivasi kita untuk tidak ikutan dengan ahli kitab. Walaupun tidak semua konteks. Kadang ada konteks yang Rasulullah pun membolehkannya. Seperti lahad dan syak. Tidak dilarang syak. Apalagi kalau memang butuh syak. Tetapi Rasulullah pernah menyatakan itu adalah metodenya ahli kitab. Penyinggungan Rasulullah ini sudah ada isyarat dari beliau. Bahwasanya sekecil-kecil apapun, usahakan kalau bisa menyelisih orang-orang kafir. Ya. Kalau antum main bola misalnya. Selalu main bola ya. Karena anda dulu waktu sekolah suka main bola. Ya. Kita biasanya pakai ini. Apa namanya? Yang buat keringet. Dulu pemain bola zaman dulu, kalau sekarang udah gak ada. Itu suka pakai balutan karet di sini nih. Ngerti gak tuh? Dulu pemain bola dulu, Piala Dunia di mana? Hah? BP ya? Mama Pamungkas. Legenda Indonesia itu. Ya, anak punya teman, masya Allah. Beliau sekarang teman anak jadi kiai. Ya, tapi aswaja. Ya, itu teman anak fanatik Persija, fanatik BP. Ya. Kata beliau apa? Antum nanya ana tentang BP itu sama dengan antum nanya fikih ke Imam Syafi'i. Masya Allah. Saking fanatiknya dia. Sekarang udah jadi kiai dia. Jakarta, kiai Jakarta. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal. Antum main bola nih. Antum lihat pemain-pemain barat. Ya, pakai bando buat pergelangan tangan. Emang itu kan mereka tujuannya untuk enggak usah peringat kan? Dulu kalau sekarang enggak ada kayak anu tak setawanya enggak ada yang kayak gitu. Katrok lah. Kemudian antum main bola. Juga pakai itu. Karena melihat mazahir mereka, hadi mereka dalam main bola. Apa hukumnya? Minimal makruh ikhwan. Minimal gitu loh. Karena anda yakin antum membuat itu bukan untuk lah peringat, belum tentu. Tapi karena taklid dan ikutan aja, karena kayak keren. Sebagian dari orang dulu ya, habis golin kita nih orang-orang biasa gitu. Ah, gitu kan? Ikutin siapa? Pemain bola barat. Sebagian pemain bola mereka ini. Rivaldo, tahu Rivaldo loh. Tahu Rivaldo. Masa enggak tahu Rivaldo? Tua berarti. Hah? Di YouTube kan ada. Enggak harus tua ya. Iya, kan kayak gitu. Ya. Enggak tahu beliau lagi dia pakai cincin apa enggak tahu. Ya. Dulu pemain-pemain kayak gitu, Rivaldo, Bebeto, Brazil dulu zaman-zaman itu. Ya udah lama tahun 90-an ya. Nah, itu kan. Terus sebagian dari orang ketika itu, orang Indonesia, baik pemain bola profesional atau kita sendiri biasa, habis golin ya gitu. Nah. Ini Hadi, termasuk Hadi. Karena ini ciri khas. Ya. Atau kita ikutin Vincenzo Montella misalnya. Habis golin kayak pesawat kayak gini, ikuti. Itu Hadi itu. Anak-anak bukan anak failnya, anak enggak kayak gitu loh ya, anak enggak kayak gitu. Benar anak enggak gitu. Cuma anak tahu aja. Ya, itu Hadi. Ya. Seperti itu. Bahkan sampai ketika di Piala Dunia kapan gitu, Ronaldo rambutnya depan ya. Dibilang jambul enggak, dibilang cepak ya boy gitulah. Ya kan ada giniannya tuh. Kemudian ada perempuan siapa namanya tuh? Ronaldoati namanya. Enggak, bukan Ronaldo, namanya siapa? Peggy apa siapa ya? Bukan ya? Film Indonesia. Enggak nama-nama nama perempuannya? Ya boy gitulah, boy gitu enggak usah kita tahu juga ya, naudzubillah. Ini jelas tasabuh, ini tasabuh yang memang dia sengaja dan membanggakan dengan itu. Ya, kalau ini udah jelas haram, kalau ini memang udah kesengajaan. Kalau memang enggak sengaja dan ada keserupaan, ya ini kalaupun mubah ya sebaik mungkin lebih ketatnya makruh lah gitu loh. Ya kalau misalnya ada lahat, kenapa harus pakai syak gitu kan ya? Kalau misal lahat, bisa lahat, ya udahlah pakai syak aja. Tapi kalau memang sulit, namanya kan gali kubur orang butuh skill dan jarang mungkin. Ya kalau dia bisa nyesak ya khalas. Kalau misalnya dia bisa nyesak ya udah pakai syak aja nggak masalah. Dan maka di sini tidak sampai haram karena apa? Tidak ada maksud dan juga memang cuma itu doang bisanya gitu. Misalnya ya, misal saja. Begitu. Wa aidan an Abdullah bin Mas'ud, dan begitu juga dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyyati. Bukan termasuk golongan kami. Nah, ini laisa minna, ini yang kadang-kadang bagi sebagian orang ini kalimat yang sadid. Laisa minna, bukan bagian dari kami. Orang yang dorobal khudud, menampar khudud, khud, yaitu pipi. Kemudian wasyakol juyub, dan merobek-robek baju, ya pakaian, kantong dirobek-robek. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan mengajak kepada seruan jahiliyah. Dan ini biasanya ketika terjadi musibah. Ya, maksud da'wal jahiliyah apa? Wa da'wal jahiliyati nadbul mayyit wa takunu da'wal jahiliyati fil asabiyah. Jadi bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi. Maksudnya nampar pipi bukan mutlak untuk seluruh konteks ya. Murid misalnya, guru ngelihat muridnya bandel-bandel ditampar pipinya, blak gitu. Ana dulu pernah tuh kena sampai ana kacamata ana sampai terpental. Blak. Anda nggak bisa bawain hadis ini, ya. Jadi Anda pernah dulu ditampar sama ustaz, gara-gara keluar dari kelas tanpa uzur. Pas masuk saya digampar, brak, kacamata copot. Terus apakah Anda bilang, ya ustaz, laisa minna man dorbal khudud, ya. Ustaznya bilang antum. Hafal si hafal hadis, tapi jangan bahlul gitulah. Gitu. Ini maksudnya konteks dorbul khudud di sini. Konteksnya kapan? Ketika dalam rangka apa? Meratapi mayit. Jadi bukan dorbul khudud al itlaq. Wasyaqqal juyub. Ini juga dalam konteks apa? Merobek pakaian dalam konteks nadab, nadab al mayit, yaitu meratapi mayit. Aniyah. Adapun kalau penjahit merobek pakaian, ya memang itu kerjaan dia. Ya. Ngelihat penjahit pakaian dirobek, digunting lagi. Ya khitaqillah. Laisa minna man darbal khudud wa syaqqal juyub. Antum ngomong apa? Ya, itu salah konteks. Jadi hati-hati. Wada'a bidakwal jahiliyah. Dan nadbul bayit. Da'a yaitu mengucapkan kalimat-kalimat keluh kesah ataupun kalimat yang menunjukkan di sini dakwah jahiliyah fil asabiyah, dalam al-asabiyah ta'assub, fanatisme terhadap fulan dan fulan. Ya. Dan ana mungkin ini masuk ke dalamnya, misalnya ada seorang habib wafat di usia 39 tahun kalau salah. Habib ini diulurkan banyak pengikutnya, masya Allah, masyhur di Indonesia. Sudah wafat. Semoga Allah mengampuni beliau dan merahmati beliau. Tapi pengikutnya kemudian mereka melakukan dakwah jahiliyah fil asabiyah. Sebagian dari mereka mengatakan, alhamdulillah, Habib kami telah wafat di usia sebelum 40 tahun, namun beliau telah berkumpul bersama Rasulullah di surga. Berkumpul bersama Rasulullah di surga. Tahu dari mana itu? Bersama Rasulullah lagi fi'liyin, masya Allah. Sekarang telah berkumpul bersama Rasulullah di surga gitu. Ya Allah, enak banget itu. Ya. Ini supaya apa? Mereka melakukan, mengatakan itu supaya apa? Supaya orang-orang makin banyak bertawasul kepada kuburannya, makin mengagungkannya. Lihat, jahiliyah masuk ke dalam hal ini. Wa minhu qawluhu fi marwahu Ahmad, fi marwahu Ahmad an Ubay bin Ka'b qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'azza bi 'aza'il jahiliyati fa'idduhu bihina fa'idduhu bihani abihi wa la taknu. Barang siapa ta'azza 'aza atau 'aza, menisbatkan diri bi 'aza'il jahiliyah, menisbatkan ta'azza bi 'aza'il jahili intasaba wa antama, berintima, berintisab, menisbatkan diri dengan penisbatan jahiliyah. Maksudnya apa? Yaitu antum manggil teman misalnya dengan sukunya dia, tapi memaksudkan dengan itu ta'assub atau pencelaan terhadap nasab misalnya, apa hasabnya dia atau nenek moyang dia. Misalnya ada orang Batak, ya, orang Sumatera Utara. Apa di antara ini ya, Lubis misalnya. Lubis gitu. Orang Batak kira marah enggak gitu. Dia memang keturunan Lubis ya. Misalnya dia namanya Ahmad Lubis. Lubis itu nenek moyang ya, marganya. Lubis, antum gituin. Kira-kira marah gak dia? Marah gak? Ya, apa selain Lubis apa? Siregar. Ya. Siregar. Orang itu akan melihat antum tuh ngomong, manggil kayak gitu tuh karena apa gitu kan? Karena jahil gak tahu apa-apa, atau karena memang antum ada ngejek atau kurang respect sama nenek moyangnya. Itu bakal terjadi apa? Crash gak kira-kira? Marah gak? Pasti marah. Bapak antum aja lah lihat. Nama bapak antum apa siapa? Samsudin. Udin, marah gak kira-kira dia? Enggak. Berarti dia gak sayang sama bapaknya. Ya. Enggak, anda bilang Udin. Ya, bapak antum Samsudin kan? Anda manggil antum Udin aja sekarang. Kan? Kurang ajar nih. Bin Udin, gitu kan? Kira-kira gimana? Ya? Atau Samsu? Di Samsu jadinya. Ya? Gimana kira-kira? Mulai kan orang bakal marah dengan itu. Ini jahiliyah. Ya, atau memanggil dengan maksud membanggakan gitu. Ya, Habib keturunan ini keturunan. Nah, mulai itu. Atau dulu nenek moyang antum tuh orang kaya, orang paling hebat di negeri ini misalnya. Masyaallah, ini ya. Anaknya fulan. Dengan maksud untuk supaya orang bertaasub dengan dia karena anaknya fulan. Enggak, ini jahiliyah. Semuanya ini jahiliyah ala kulihal. Ya, kemudian siapa yang seperti itu? Membanggakan nasabnya dia dan seterusnya, atau bahkan nasab dirinya. Ya, maka fa'idduhu bihani abihi. Orang yang mengucapkan itu. Misal dia membanggakan dirinya nih. Saya fulan, keturunan fulan. Ya, gitu. fa'idduhu bihani abih. Maka a'adda yu'iddu itu, antum tahu addu 'alaiha bin nawajid. Pak dengar kan? Gigit dengan geraham. Nawajid geraham. A'ad itu gigit. A'adda yu'iddu artinya suruh dia gigit. Paham gak? Antum punya anjing, ya. Kemudian alwi berisik di teras rumah. A'idduh. Ya, atau adduh, gigit dia. Gigit alwi. Ya, ya adduh itu apa? Gigit. Fa'iddu bihani abih. Han di sini apa? Han di sini. Kemaluan. Han di sini kemaluan. Makanya hati-hati kalau orang panggilannya Han. Han gitu. Itu artinya kemaluan. Antum punya istri panggilnya Hani. Antum panggil Han. Kemaluan. Fa'idhuhu bihani abi. Maka suruh dia, biarkan dia gigit kemaluan bapaknya. Naudzubillah. Nabi SAW ngomong gitu loh. Ya itu maknanya. Wala taknuh, enggak usah kalian tutupi dengan bahasa kunia atau kinayah atau kiasan. Langsung suruh gigit. Jadi kalau ada orang ngaku nih, kamu tahu enggak saya itu keturunan orang fulan, disebutkan nama marga dan juga nama bapak-bapaknya dengan maksud asobiah dan kesombongan. Anda suruh, kamu yang bangga dengan nenek moyang kamu, gigit kemaluan bapakmu sekarang. Itu Rasulullah suruh kayak gitu. Enggak usah antum tutupi dengan kalimat kinayah, enggak. Langsung strike antum bilang, gigit kemaluan bapakmu sekarang. Coba, kalau emang kamu bangga dengan bapakmu, bangga dengan nenek moyangmu, gigit kemaluan bapak kamu, mau enggak? Paham enggak maksudnya di sini, kawan? Apa coba yang antum pahami? Apa yang antum pahami? Orang yang berbangga dengan bapak dan nenek moyangnya, dia pun tidak sudi menggigit kemaluan bapaknya, padahal dia berasal dari mana? Ngerti di sini? Itu maksudnya. Ya. Dan itu adalah perbuatan jahiliyah. Maksudnya apa? Al-fakhru bil ahsab. Ya. Membanggakan dengan anak cucu keturunan itu semua adalah perbuatan jahiliyah. Ya begitu. Ya, kita sampai situ aja deh. Untuk itu nanti insyaallah pada pekan depan, wa aidan an Nabi Malik al-Asy'ari, insyaallah kita akan mulai bahas itu insyaallah lanjutan. Tapi kalau misalnya antum menghadapi orang songong kayak gitu, yang songong ya, mengklaim keluarga besarnya dan seterusnya, antum bilang, antum gigit tuh zakar bapak antum, maaf Allah. Kira-kira antum dianggap apa? Kok kasar gitu? Rasulullah yang nyuruh saya kayak gini. Dengan hadis, ya. Ada hadis riwayat siapa tadi? Hadis riwayat itu muttafaq alaih hadisnya Rasulullah. Hah? Ada enggak di situ keterangan riwayat mana? Hadis Rasulullah suruh gigit kemaluan bapakmu. Enggak bakal mau dia pastinya. Kalau kamu bangga terhadap nenek moyangmu, harusnya kamu bangga dong dengan melakukan hal seperti itu, menggigit sesuatu yang kamu banggakan. Kamu berasal dari sana. Ya gitu. Jadi sebenarnya kita hina gitu. Jadi enggak usah sok-sokan. Ya. Oke. Khalas, kita cukup sampai sini insyaallah. Enggak ada pertanyaan kan insyaallah? Enggak ada. Tapi kita cukup sampai sini. InsyaAllah pada hari Kamis ya, kita lanjutkan kajian besok insyaAllah libur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.